saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwabi fillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suatu saat kami dalam perjalanan di atas kapal dan kami membawa air minum sangat sedikit, ya Rasul. Datanglah waktu salat, jika kami gunakan air tersebut untuk berwudu, fa atasnya kami akan kehausan, ya Rasul. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pernah berada di atas kapal membawa air yang sedikit untuk berwudu. Jika untuk berwudu habis air, maka air tersebut kehabisan dan mereka tidak bisa menggunakannya untuk minum. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah ya Rasul kami gunakan air laut untuk berwudu?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tuhuru ma'uhu." Sejumlah air laut suci. Dia suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil, bahkan hadas besar pun bisa. Wahilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Sehingga para ulama mengatakan seluruh bangkai yang ada di lautan dari berbagai macam jenis ikan apapun namanya, walaupun dia mirip dengan hewan-hewan yang ada di daratan, adalah halal secara hukum Islam. Ikhwani wa akhwabi fillahi subhanahu wa ta'ala, maka inilah di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan laut yang begitu luas ini ternyata suci dan mensucikan. Bisa kita bayangkan, seandainya Indonesia yang mayoritas negara kita adalah lautan, bahkan dunia 71% adalah lautan, airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka begitu susah hidup kita, begitu susah menjadi umat Islam, begitu susah orang-orang yang harus beribadah setiap hari 5 kali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala jika air laut yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Inilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya halal, bukan hanya bersih, suci dan mencucikan air lautnya, bahkan seluruh yang keluar dari lautan adalah halal, bisa dimakan oleh umat manusia, berbagai macam jenis ikan. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa halal bagi umat ini 2 bangkai dan 2 darah. Yang pertama adalah bangkai ikan. Ikan apapun yang kita temukan di lautan boleh dimakan, tidak perlu disembelih, karena yang disembelih bukanlah jenis-jenis ikan, tetapi jenis-jenis yang berkaki 4 terutama, tapi berkaki 2 seperti burung dan seterusnya, dan juga ayam dan sejenisnya. Kemudian seluruh apa-apa yang keluar yang ditemukan oleh umat manusia dari lautan, maka dia halal untuk bisa dimakan, halal untuk dimakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan 2 darah. 2 darah yang dimaksud, kata sallallahu alaihi wasallam, adalah al-kabid wa tuhan, adalah hati dan limpah, dan itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup di kanan kiri kita dengan laut, sehingga kemana pun kita pergi, maka tidak ada kesusahan, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Air yang begitu luas, yang begitu banyak, ini sediakan untuk kita, untuk agar kita dimudahkan oleh Allah, untuk dapat bersyukur kepada Allah, untuk dapat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.